Syekh Rabi enggak ngerti, dialah kalau Syekh enggak ngerti, ya enggak ada Syekh yang ngerti. Nah, kita terus siapa? Ya, Allah.